Mas Nongko yang di sini bersama dengan saya. Ayo, mau naik perwakilan dari security tadi yang request. Saja ku tahu bahwa kesetiaanmu begitu dalam padaku, takkan aku mengingkari janjimu. Semuanya karyawan dari Karyawati PT Bank Brother. Semoga jaya selalu Mas ya. Tadi yang request yang sebelah kiri ya. Masih. Sekian lama ku cari dirimu kasih. Terima kasih. Atau juga teman-teman dari Spirit Radio. Yuk.